Begitu dia bangun, mulutnya harum semerbak dan bisa dia membaca Al-Quran. Betul tidak, wallahu a'lam. Dan berubah namanya menjadi Malikul Saleh, Raja Aceh pertama. Itu yang dilihat oleh Ibnu Battuta, seorang eksplorer Muslim dari Maroko. Aku sampai ke sebuah negeri bernama Sumatera. Sin waw mim to ra ta marbuta. Sumatera. Aku lihat rajanya memakai jubah. Mereka menaiki gajah dan kuda. Dan aku dijamu dengan makanan yang mewah. Baca, eksplorer Ibnu Battuta sudah bercerita tentang Aceh di masa kejayaan, kekuasaan. Makanya kalau sampai kekuasaan ini dipegang oleh orang kafir, nauzubillah. Makanya kebahagiaan luar biasa saya hari ini, karena yang saya ceramah ini adalah orang-orang yang diambang kekuasaan. Sedangkan sekarang yang banyak setelah tak berkuasa, aska tak berguna, kata orang Malaysia. Tapi bapak ibu yang sudah pensiun, jangan berkecil hati. Ada ide-ide cemerlang, tulis dalam buku, buku biografi. Karena sekarang anak muda kita kehilangan tokoh, menulislah agar orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Makanya saya ketemu dengan mantan anggota DPR, mantan wali kota, bapak ada menulis buku. Tak sempat pak ustaz, sekarang banyak waktu kosong, daripada main-main sama cucu, daripada nonton Mahabharata. Bagus nulis buku. Iya juga ya pak ustaz, ya tulis balik kenangan. Pejamkan mata, ingat kenangan dulu. Ketika aku menjadi camat di sana, lalu karirku naik menjadi bupati. Setelah itu, pejamkan mata. Udah saya pejamkan pak ustaz, terus salah tulisannya. Tengok balik. Itulah yang bisa menolong kita. Ma la yudraku kullu, la yudraku kullu. Kalau tak pernah berjuang di masa lalu, berjuang di masa akan datang. Anak-anak muda Riau membaca sejarah itu menjadi sumber inspirasi bagi mereka. Inspiratif buku bapak ini. Jangan menganggap kalau sudah buat amal soleh, ceramah, mimbar, sehingga semua mau jadi ustaz. Tidak, dengan tulisan. Anak sains teknologi tak pernah ceramah, tapi videonya diupload orang, didownload orang, ditonton orang. Ustaz Somad khutbah di masjid, yang datang 500, yang mendengar 400, yang masuk 300, yang berhasil bawa pulang 100, yang didengar bininya 50. Tapi ini anak tidak ceramah, dia potong tuh video, dia masukkan Instagram, Twitter, BBM, dia share, lalu kemudian orang menonton, dan terakhir diposting ke saya. Tengok nih Ustaz Somad, screenshot, viewernya sudah 200 ribu orang. Tenang-tenang saja, inilah multi level marketing yang tak ada putusnya. MLM, mulut ke mulut. Rugi kalau pernah hidup tak pernah mengajak orang ke jalan kebenaran. Ustaz kalau ceramah, bayarlah zakat. Siapa yang tak bayar zakat, neraka jahanam tempatnya. Orang tak dengar. Begitu Ustaz selesai, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Langsung diambilnya HP, update status. Cepat betul khotibnya. Tapi kalau bupati ini, calon bupati 12 yang ada di hadapan saya ini, begitu dia tak ceramah, dia kumpulkan semua pegawai, seluruh PNS yang ada di sini, dinas kantor kepala bagian wajib potong zakat. Terkumpul dalam satu tahun 10 miliar dari Kabupaten Siak, Sri Indrapura. Kenapa? Dengan satu genggam kekuasaan. Wajib zakat potong atas. Ustaz Somad mau mendirikan masjid. Berwakaflah bapak ibu bangun masjid. Siapa mau ngasih bantuan? Tapi dengan segenggam kekuasaan, berdiri masjid terbaik se-Indonesia tahun 2015, Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan, yang punya menara 99. Ustaz, naiklah ke atas Ustaz. Apa yang bisa saya tengok? Ustaz naik ke atas, bisa Ustaz tengok rumah Ustaz di Panam. Saya pun naik ke atas. Mana dia Pak? Menengoknya dengan mata hati Pak Ustaz. segenggam kekuasaan kau pakai untuk menolong agama Allah. Imam di Masjid An-Nur nanti datang dari Palestina. Masjid Raya Senapelan itu akan datang dari Palestina. Bulan Ramadan mereka datang. Dan imam-imam ini tidak bisa makan lontong sayur. Mencret. Mereka tak biasa makan santan sama cabai. Mereka santapan paginya roti gandum. Dan roti gandum yang paling enak adalah yang dibuat orang Belanda. Memanglah nasib kita. Sudah dijajahnya dulu pakai meriam, sekarang dijajahnya pakai roti Belanda. Dan penjaga roti Belanda itu semuanya pakai rok Belanda yang di atas lutut. Masuklah imam tadi ke dalam, mau beli roti, tak jadi. Ditutupnya matanya, keluar dia balik. Leh, limadha? Why? Kenapa engkau tak mau? Takut hilang hafalan. Mereka menengok lutut itu hilang hafalan. Lutut kiri 1 juz, lutut kanan 2 juz. Datang Ustaz Somad, turun dari mobil, langsung masuk ke dalam. Beli roti. Ustaz enggak takut hilang hafalan? Memang sudah tak bersisa. Tak mungkin Ustaz Somad masuk ke dalam toko roti, ke toko pakaian. Hai para pegawai sekalian, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana bisa? Itu mengatasinya dengan apa? Ilmu sosial, ilmu politik. Dengan apa? Perda peraturan daerah. Bapak polisi, bapak tentara, bapak Satpol PP, manusia, muslim, sholat. Dalam lubuk hatinya yang paling kecil tak dapat dia khianati. Dia ingin menolong agama. Kenapa tak dapat dia tertibkan toko-toko itu? Kenapa tak dapat dia tertibkan rok-rok pendek itu? Karena tidak ada payung hukumnya. Yang membuat payung hukum itu siapa? DPR. Anggota DPR-nya mana? Sekarang masih semester 5. Selesai ini, mereka akan berkarir, ngajinya mantap, badannya sehat, istrinya solehah, lalu kemudian imannya kuat, yang akan mencalonkan diri dan dipilih oleh rakyat yang cerdas, yang tidak hanya menjual sajadah. Sekarang banyak anggota-anggota DPR menjual sajadah. Kalau sudah dekat pemilihan, nanti bawahnya sajadah 1 gulung. Bapak Ibu, pilih saya nanti ya, di DP-nya nih. Kalau saya menang nanti saya tambah. Tapi kalau saya kalah saya jemput balik nih. Tapi ketika ini yang akan menjadi, tidak begitu. Dia cerdas. Kalau Bapak Ibu memilih saya, maka kita akan selamatkan 3. Pertama, kita akan masukkan pendidikan agama ke dalam sekolah umum. Supaya anak-anak kita yang di SMP, di SMA tidak sanggup Islamic boarding school, tidak sanggup daftar SD, IT, SMP, IT, SMA, IT, anaknya tetap paham agama. Karena akan ada 5 guru agama. Guru Quran Hadis, guru fikih, guru bahasa Arab, guru akidah akhlak, guru sejarah Islam. Tahulah dia kapan Islam dihancur. Masuk guru sejarah. Anak-anak sekalian, dulu Islam ini punya kekuasaan. Nabi 10 tahun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 30 tahun. Setelah itu datang masa Bani Umayyah. Setelah itu datang masa Bani Abbasiyah. Setelah itu Islam mundur berpecah. Setelah itu muncul lagi bangkit Turki Utsmani. Akhirnya Turki Utsmani digulingkan oleh Mustafa Kemal Atatürk 1924. Sejak itu kita tak punya kekuasaan. Sadarlah anak ini. Sekarang dia tak tahu. Pelajarannya campur aduk macam gaduh-gaduh. Bahasa Arab, fikih, sejarah Islam, semuanya dicampur menjadi satu, disingkat dengan Pendidikan Agama Islam, PAI. PAI. Jangan heran kalau dia tak paham agama, karena agama itu lapai dari kepala. Tidak ada lagi di kepala. Kalau saya nanti jadi, saya akan selamatkan anak bapak ibu dengan perda masuk pendidikan agama ke sekolah umum. Selamatlah dia dari kemungkaran itu. Yang kedua, akan ada perda berbusana muslimah. Yang selama ini hatinya gelisah sudah ngaji, tapi dia gelisah karena tak ada aturan. Kami akan pilih bapak. Yang ketiga, akan ada bantuan untuk orang yang selama ini tak diperdulikan. Pengurus yang menjaga menyapu masjid, penyelenggaraan jenazah, penggali kuburan akan diperhatikan. Selama ini tak diperhatikan. Inilah yang akan menolong. Siapa yang bisa melakukan itu?

itu hanya permainan segelintir elit politik. Si anu yang bermain, tapi di akar rumput kita tetap solid, kita tetap bertahan. Itulah NU. Jadi ada ingin pembusukan. NU ormas terbesar. Saya tak ingin kita membenci NU hanya gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Bernilai, menyikap adil. Saya pun dulu sempat keliru menilai, tapi ternyata NU dari dalam tak semuanya. Makanya kalau ada bertanya, Ustaz, NU ini siapa yang bisa kita ikut? Ikuti tiga. Kiai Haji Lutfi Basori, Kiai Haji Idrus Ramli, Buya Yahya. NU garis lurus. Dalam ritual dia ikut mazhab Syafi'i, tapi dalam fikih masih tetap Syafi'i, dalam akidah Asy'ari, dalam tasawuf Junaid al-Baghdadi, dan tidak terkena virus sekuler dan liberal. Khudh ma safa da'ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh. Ini menyikapi Nahdlatul Ulama. Adapun person-person yang bermain ini, maka betul kita pakai ini. Ikutilah ulama yang dibenci kafir, yang dibenci munafik. Hari ini yang paling dibenci kafir dan munafik adalah cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habib Rizik. Maka kalau kalian punya senjata, senjata kalian bukan tombak, panah dan senapan, tapi senjatanya adalah cyber army, tentara dalam alam gaib, alam maya. Pandai kalian membuat meme, pandai kalian membuat video pendek, pandai kalian membuat, gunakan keahlian itu untuk menyelamatkan umat ini. Serang, tapi dengan makna yang positif, ingin menyelamatkan orang banyak. Kata Sayyidina Ali, aku tak pernah ragu tentang hak dan batil, karena dunia ini dari dulu isinya hak dan batil. Ada Qabil, ada Habil, ada Ibrahim, ada Namrud, ada Musa, ada Fir'aun, ada Isa, ada Herodes, ada Muhammad, ada Abu Lahab. Yang aku khawatirkan bukan itu. Yang aku khawatirkan adalah orang yang baik diam, sehingga orang yang salah merasa benar. Orang benar kalau dia diam, maka orang yang salah merasa benar. Sekali dia bawa perempuan tidak mahram, dia bonceng, orang baik diam, oh ternyata aku benar. Diam kita adalah pembenaran. Maka kita mesti ngomong, bicara dengan tangan. Anak-anak muda sekarang tak bisa bicara dengan mulut, bicara dengan tangan. Serang. Tak ada pulsa apa, Ustaz? HP itu pukul kan? Menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah ini, yang surkum. Adapun kalau ada isu-isu, jangan cepat menelan isu. Sedangkan menelan permen karet aja tak boleh, apalagi menelan isu. Fatabayyanu. In ja'akum fasiqun binaba'in, kalau ada orang bawa berita palsu, hoax. Fatabayyanu, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi langsung ke Dewan Syuriah NU DKI Jakarta, langsung ke rumahnya, ke pondok pesantren Al-Itsqan di dekat Cengkareng. Begitulah keadaan NU di Jakarta. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih perhatian. Ada katanya buka tanya jawab. Kita sholat Jumat pukul 12.20. Apakah panitia membuka soal jawab atau cukup sampai tausiah, atau masih ada pembacaan puisi, atau ada pagelaran seni? Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Sukses selalu untuk anak-anak muda. Kita tutup dengan takbir yang menggema. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bangkit semangat. Yang mengantuk-mengantuk hilang ngantuk. Yang ada kerasukan jin, hilang jinnya. Makanya azan itu orang yang suara kuat, Allahu akbar, lari jin. Ini anak muda yang azan yang suara Allahu akbar. Kata jin, ini serius apa tidak ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته segala dosa kami ampunkan ya Allah ولا عيبا إلا سترته segala aib cacat kami tutupilah ya Allah wala maridan illa syafaitah saudara kami, orang tua kami, keluarga kami yang engkau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sembuhkan ya Allah wala mayitan illa rahimtah yang meninggal dunia, curahkan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah wala ghaiban illa hadartah segala yang ghaib, segala yang hilang, maka hadirkan dalam keadaan sehat wal afiat ya Allah wala aziban illa zawajtah yang akan menempuh pernikahan, mudahkan segala urusannya ya Allah wala hajatan min hawaijid dunia والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها segala urusan dunia di akhirat baik bagi kami engkau ridha pada hajat itu mudahkan tunaikanlah ya Allah ربنا هب لنا من الصالحين jadikan generasi kami di akan datang ini generasi yang baik-baik اللهم أصلح شباب المسلمين perbaiki anak-anak muda kaum muslimin ya Allah اللهم سلمنا وسلم المسلمين selamatkan kami dan selamatkan semua anak muda kaum muslimin ya Allah اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر selamatkan negeri ini selamatkan lingkungan kami daripada narkoba zina perbuatan keji dan mungkar min baladina hadza qasa dari negeri lancang kuning secara khusus wa min buldanil muslimina amma dan dari negeri-negeri kaum muslimin secara umum اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.